Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutkan oleh musannib Syekh Ahmad Ma'bad rahimallahu ta'ala tentang asal pembahasan al-mad. Beliau mendatangkan athar dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimallahu ta'ala, dan di sana ada riwayat yang lebih sahih yang telah kita singgung dalam pertemuan yang lalu, yaitu hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Su'ila Anas ibn Malik an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a, kemudian Anas ibn Malik membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah. Anas ibn Malik membaca basmalah. Kemudian kata Anas, famadda fayamuddu faqara'ahu maddan maddan. Rasulullah membacanya dengan mad, dengan panjang. Fayamuddu ya Allah, wa yamuddu ar-Rahman, wa yamuddu ar-Rahim. Ini asal ya pembahasan hukum mad. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala al-maddu aqsamuhu anwa'uhu hukmu kulli naw'in. Al-mad pembagiannya, macam-macamnya, dan hukum dari setiap macam-macam dan pembagian mad. Tiga poin yang akan beliau terangkan, ya, macam-macamnya, pembagiannya, dan juga hukum-hukum dari setiap pembagian dan macamnya. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama dari mad, yaitu al-maddul asli, wa huruful maddi wa syurutuha. Beliau akan membahas pembahasan yang pertama, bagian yang pertama, yaitu tentang maddul asli. Al-maddul asli disebut mad asli. Demikian pula huruf-huruf madnya dan syarat-syaratnya. Sebelumnya kata beliau, ma huwal maddu, apa yang dimaksud dengan mad, apa definisi mad. Qala al-maddu lughatan, ya al-mad atau mad secara bahasa, bahasa Arab tentunya, artinya mutlaquz ziyadah. Mutlaquz ziyadah semata-mata menunjukkan tambahan. Ya, mad artinya tambahan, seperti itu. Itu secara bahasa Arab. Madda yamuddu. Ya, yamuddu yadaihi. Dia mengangkat tangannya ke langit. Tapi menambah dari ketentuan biasanya. Atau secara bahasa disebut al-matta, al-mattu, ya, al-mattu. Yang bisa melar. Tayyib. Bisa melar. Sehingga karet dalam bahasa Arab disebut mattat. Ya, karena melar dia, bisa nambah dari bentuk aslinya. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran banyak, ya, al-mad secara bahasa menunjukkan ziyadah, tambahan. Di antaranya di surat Nuh, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Syaitnya di sini, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah tambahkan untuk kalian dengan harta dan anak-anak. Itu makna yumdid dari amadda. Yumiddu, yumdid, namanya adalah atau maknanya az-ziyadah, tambahan. Demikian pula di surat Al-Isra, kalau sebutkan al-mad secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ويجعل لكم أكثر نفيرا. Syahidin sini wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kami tambahkan untuk kalian dengan harta-harta dan juga anak. Dan dijadikan sebagai kelompok yang besar. Wa ja'al lakum aktsara nafira. Demikian pula surat Al-Kahfi. Yang menunjukkan secara bahasa artinya tambahan. Al-Mad secara bahasa tambahan. Ziyada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Syahidnya di akhir. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami tambahkan dengan yang semisalnya. Taib dari air laut untuk menulis kalimat Allah. Ya, artinya tambahan. Madada dari madda yamuddu madada. Taib artinya tambahan. Demikian pula di surat Luqman yang menunjukkan mad secara bahasa tambahan. ولو أنما في الأرض من شجرة وأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَأَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ. Jikalau seandainya pepohonan di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian lautan dijadikan tintanya, ditambah lagi 7 lautan, yamudduhu min ba'hi, ditambah lagi setelahnya 7 lautan. Itu makna ya mudduhu, ya, dengan menambah. Walau anna fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu. Tajwid secara bahasa. Wastilahan atau secara istilah, makna mad menurut istilah tentunya al-mujawidin, Al-Qurra, para ahli tajwid, para ahli kira'ah, maknanya adalah italatus sawti, memanjangkan suara. Kapan? Biharfin min hurufil maddi thalatha, yaitu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang dari huruf-huruf mad yang tiga. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari 3 huruf mad. Yang memanjangkannya tentunya ila aktsar min harakatain, ya, lebih dari 2 harakat. Inda mulaqati hamzah atau sukun, ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Itu ratu saud, memanjangkan suara, ya, bi harakatain, dengan 2 harokat atau aktsar min harokatain, atau lebih dari 2 harokat. Dan catatannya, kalau itu lebih dari 2 harokat inda mulaqat hamzah, ketika bertemu dengan hamzah atau sukun. Tanya. Ini makna al-mad menurut al-qurra al-mujawidin, para ahli tajwid. Apa huruf yang 3 tersebut? Yang pertama adalah al-alifu, alif. huruf mad yang pertama alif. Wala takunu illa sakinatan, dan tidaklah terbukti alif melainkan dia pasti dalam keadaan sukun. Karena alif mulazimatun lissukun, senantiasa dia disukun. Tidak ada alif yang berharakat. Ya. Kalau dia berharakat maka apa? Diberikan hamzah di atasnya atau di bawahnya. Tayib. Karena asal perletakan alif mulazimatun lissukun. Ya. Dia senantiasa disukun. Wala yakunu ma qablaha, dan tidaklah terbukti pula sebelum alif illa maftuhatan, melainkan di fathah. Ya, jadi alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah. Athani, yang kedua, al-waw as-sakinatu al-madmumu ma qablaha. Yang kedua, waw sukun yang didahului oleh dhamma. Al-madmum yang didhammahkan sebelumnya. Ya, waw sukun yang didahului oleh dhamma. Al-thalithu, yang ketiga, al-ya'u as-sakinatul maksuru maqablaha, ya' sukun yang didahului oleh kasrah. Ya' sukun yang didahului oleh kasrah, yang dikasrahkan sebelumnya, sebelum ya'. Artinya ya sukun dahulu kasrah. Ya. Ini huruf mad. Jadi alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Hal ini terkumpul dalam tiga surah di dalam Al-Quran. Ya, huruf mad terkumpul dalam tiga surah di dalam Al-Quran. Tiga ayat, tiga surah dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Hud ayat ke-49. Surat Hud ayat 49. Allah nyatakan dalam ayat ini, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Syahidnya mana? Ya. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha. Ya. Nuhiha. Nu di situ apa? Nu waw sukun sebelumnya dhamma. Nun dhamma waw sukun nu. Yang kedua apa? Hi ha kasrah ya sukun hi nu hi. Yang ketiga? Ha ha fathah alif sukun ha nuhiha. Tayyib. Terkumpul dalam ayat ini. Yang kedua di surat An-Naml ayat ke-42. An-Naml ayat 42. Itu tentang Malakatus Saba, tentang Malakatus Saba yang datang kepada Nabi Sulaiman. Adapun penamaan beliau Balqis, ini tidak benar. Datang dalam riwayat, tapi riwayat yang lemah. Tayib. Disebut dalam Al-Quran sebagai Malakatus Saba, sebagai ibu raja, bukan bapak raja lagi, tapi ibu raja. Yang merajai Saba ketika itu perempuan. Maka ketika singgasananya diambil oleh Sulaiman alaihissalam, melalui para pembesarnya dengan sekejap mata berpindah tangan singgasananya, arsynya. Allah firmankan ketika dia datang menghadap Sulaiman, فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. Syaitnya mana dalam ayat ini? وَأُوتِينَا wa'utina, ya, dengan diwakafkan. Tetapi kalau dilanjutkan wa'utina al-ilma, ya, dibaca pendek nak, ya. Tapi kalau diwakaf wa'utina, ya. U di situ apa? Wa'u sukun, sebelumnya dhamma. Hamzah dhamma wa'u sukun. U ti ta kasrah, ya sukun ti uti na nun fathah alif sukun na utina. Itu huruf mad tsalatsah, huruf mad yang tiga. Yang ketiga di surat Al-A'raf ayat 129, Allah nyatakan qalu أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ هَذَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. طيب. قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. شهدية أذينا أذينا حمزة ضمه وسكون أذال kasrah ya sukun dhi udhi nun fathah alif sukun na udhina. Taib, itu tiga ayat yang menerangkan tentang tiga huruf mad sesuai dengan kriterianya tadi. Alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Fahimtum? Di surat apa saja Abu Ihsan? Pertama, yang kedua, ayat yang ketiga, seratus dua sembilan. Taib, Hasan. Itu penting ya, di tashih. Nanti jangan sampai keliru, nanti enggak ada di rumah. Qala rahimahullah ta'ala kam qisman lil maddi, ada berapa macam pembagian mad. Qala yanqasimul maddu ila qismain, mad terbagi dua, mad terbagi menjadi dua, asliyun, boleh pula dibaca asliyin, wa far'iyyun atau wa far'iyyin. Ada mad asli dan juga ada mad far'i. Ada mad asli dan juga ada mad far'i. Qala ma huwa al-maddul asli, apa yang dimaksud dengan maddul asli? Qala al-maddul asli, mad asli definisinya kata beliau, huwa alladhi la tatahaqqaqu, zatul harfi illa bihi. Mad asli adalah mad yang tidak terbukti zat huruf kecuali dengannya. wala yatawaqqafu ala sababin, dan tidaklah berporos kepada sebab, tidaklah terpatok kepada suatu sebab, min hamzin, baik itu sebabnya karena bertemu dengan hamzah, au sukun atau sukun, tetapi dia tidak disebabkan karena sebab, tidak ada suatu sebab. Baik itu sebabnya hamzah ataupun sukun. Sehingga mad asli adalah mad yang semata-mata terjadi karena salah satu huruf mad yang tiga. La tatahaqqaqu dzatul harfi illa bihi. Tidak akan bisa dibuang huruf-huruf tersebut. Menunjukkan bahwasanya huruf tersebut bagian dari kalimat itu. Inti dari kalimat itu. Dan juga ada yang mengatakan, dikatakan mad asli karena mad yang tidak mengalami penambahan harokat, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan tabiatnya. Tapi sebenarnya yang akan beliau sebutkan itu mad asli. Jadi mad yang terjadi bukan karena sebab, semata-mata karena huruf mad itu sendiri, baik itu alif sebelumnya fathah atau waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Tidak ada sebab lain. Berbeda dengan mad fari nanti, ada sebabnya. Bisa itu karena hamzah sebabnya, atau karena adanya sukun setelahnya. Tayyib, Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sekian dulu. Subhanallah.